mesti kami mesti kejaya abdi di pasu. Jaya jadi diwa dibantu magani ngambil kakak lerek cerapa cecep rasa panasan tabak kasih setiap iperan cuma upami di Nyonya, oh yeah. sekarang.